أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita sekali lagi bisa kembali mengadakan kegiatan ta'lim di zaman-zaman seperti sekarang ini, di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitahukan kondisi zaman itu semakin jauh dari kenabian, itu menunjukkan semakin jelek dan semakin buruk, dikarenakan semakin kondisi umat jahil dan semakin dekat dengan kiamat. Di antara dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, "Ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satupun zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kondisi umat semakin jauh dari ilmu syar'i. Kondisi umat seperti yang dikabarkan oleh Nabi, intisyarul jahl, merebak kebodohan, kebodohan tentang urusan agama. Kalau dari sisi urusan dunia, modernisasi, teknologi, sains, kedokteran, maupun elektronika, masya Allah, berkembang pesat. Tetapi dari sisi keagamaan, sangat terpuruk. Dan semakin jauh dari ilmu syar'i. Hadirin kaum muslimin, di saat-saat seperti ini Nabi memberitahukan kepada kita sunnah Nabi terasa asing, terasa aneh karena sedikit yang mengamalkannya. Banyak yang tidak tahu, bahkan banyak yang menyelisihi. Kalau cuma tidak tahu, tesi mending, Pak. Tetapi dia malah justru memusuhi. Ini lebih berat. Kenapa kok terasa asing? Ya karena kebanyakan orang tidak tahu. Agama Islam menjadi asing di tengah-tengah umat Islam. Apakah ada berita dari Nabi? Ya, ada. Beliau mengatakan, badal Islamu ghariban wa si'udu ghariban kama bada'a. Fatubal ghuraba, Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing nanti pada akhirnya sebagaimana awalnya. Awalnya Islam asing, ya lumrah. Loh, kok lumrah pripun, Pak? Karena di zaman mereka itu, di awal-awal Islam, mayoritas musyrikin, penyembah berhala, penyembah patung. Ketika didakwahkan tauhid wa sunnah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya musyrikin, ya tentu asing, Pak. Nah, untuk keberikutannya, keasingannya malah justru Islam itu asing di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Karena ma baqiya minal ismi illa rasmuh. Tidak tersisa Islam itu kecuali hanya nama saja, agama Islam. Tidak tersisa, disebutkan dalam kitab Al-Barbahari dengan syarahnya Syekh Al-Fauzan, ma baqiya minal Islam illa rasmuh. Tidak tersisa dari agama Islam kecuali cuman kalimat Islamnya tok. Isinya orang sudah jauh. Sebagaimana Al-Qur'an, tidak tersisa Al-Qur'an kecuali hurufnya saja. Hurufnya saja yang masih kita bisa membaca hari-hari seperti ini. Tapi untuk mengerti makna dan kandungannya, sangat langka orangnya. Ya ada, langka. Tahu langka, Pak? Langka. Jarang banget orang yang mampu untuk mengerti Al-Quran beserta tafsirnya, mengerti makna dan yang dimaukan dalam ayat-ayat itu sangat sedikit sekali. Walhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Di saat-saat masyarakat yang seperti ini, Allah dekatkan kita dengan ilmu. Allah sadarkan kita untuk talabul ilmi, dan ini satu hal yang luar biasa. Orang berlarian meninggalkan ilmu, kita mendekat ke majelis ilmu. Orang dalam keadaan tidak butuh dengan ilmu agama, kita mendekat merasa butuh. Orang tidak terfikirkan beramal saleh untuk masa depan setelah mati. Kebanyakan orang berpikir masa depan ketika lansia, setelah purna, atau setelah pensiun. Tok tidak berpikir bagaimana nanti setelah mati. Allah sudah ingatkan itu. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu melihat apa yang telah dia siapkan untuk setelah kematiannya. Alhamdulillah Allah bangkitkan kita untuk bisa beramal, senang dengan amal saleh, gemar melakukannya. Ini hal yang sangat luar biasa. Masya Allah, sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang satu ini. Dan setiap kita masing-masing menjaganya. Karena semua nikmat bisa hilang. Sebagaimana uang bisa hilang. Rezeki bisa ludes. Bisa sirna. Nikmat hidayah pun bisa hilang. Harus semuanya dirawat masing-masing kita. Merawatnya. Menjaganya agar jangan sampai pudar. Agar jangan sampai melemah. Dan agar jangan sampai apalagi sirna. Mari kita berkokoh, perkuat nikmat yang satu ini dengan kita talabul ilmi dan memperbanyak amal saleh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita tentang fiqih melalui kitab Fiqhul Muyassar. Telah masuk pada pembahasan tentang najis. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan najis. Kita peduli sekali. Banyak orang yang kita melihat turun dari mobil, kencing samping ban. Enggak pakai air sudah. Langsung dimasukkan ke celana. Masih menetes air najisnya itu. Dia tidak istinja. Tidak cebok. Tidak peduli. Dan mungkin masih menetes di celana dalamnya atau di celananya. Juga tidak peduli. Padahal amatu adabil qabri. Keumuman atau mayoritas adab kubur. Adalah dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan air kencing. Dia tidak peduli. Dia tidak pernah terdidik. Di samping itu berpenyakit bagi dia karena itu adalah najis. Najis itu sesuatu yang mengandung bahaya bagi kesehatan kita. Itu saja dia tidak pedulikan. Apalagi mikir sah apa ora solate. Solat piora mikir sah. Si mikir sah solat niku sing solat pak. Solat piora mikir sah. Sah ora solate. Aku ora solat. Oh berarti sah. Malah sah pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kencing permasalahan sangat diperhatikan dalam agama kita. Karena itu adalah hal yang membatalkan wudu dan menyebabkan tidak sahnya ibadah salat. Dia sudah wudu tapi bajunya ada kencingnya. Dan dia belum sucikan. Maka walaupun salatnya betul dari takbiratul ihram sampai salam, walaupun dia sudah berwudu, tetap tidak sah. Dikarenakan apa? Taharut min najasat, bersihnya dari najis, itu bagian dari syarat sahnya ibadah salat. Kan itu kita pentingkan sekali. Setelah kita masuk pada pembahasan demi pembahasan, yang terakhir adalah najis terbagi menjadi tiga, najasatun mughalladhatun, najasatun mukhaffafatun, dan najasatun mutawassitatun. Najis yang berat, najis yang ringan, dan najis yang sedang. Dikatakan berat, ringan, dan sedang dari sisi apanya? Dari sisi kaifiyah atau tahriyahnya, tata cara mensucikannya. Perlu kami ingatkan, beberapa orang menganggap dan berpendapat bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI itu bukan najis katanya. Ini anggapan salah. Yang benar itu najis. Cuman cara membersihkannya diberikan kemudahan dalam syariat. Yurosh alih. Diperciki dengan air yang jumlahnya lebih banyak daripada air kencing bayi tersebut. Jangan beranggapan itu bukan najis. Ketika punya bayi laki-laki digendong, kemudian kencing, kena popoknya, kena barutnya. Tahu barut Bapak? Apa namanya itu yang untuk dibedong? Nah. Anyes, kek, nguyuh kie. Dijorna bae Pak, ora apa-apa, urung makan apa-apa iki, baru ASI. Sholat itu tidak sah. Kenapa? Karena itu najis. Cuman disebut mukhaffafah karena faktor ringannya membersihkannya. Tetapi itu najis. Jangan dianggap bukan najis. Bisa difahami hadirin? Kadang kita punya bayi. Laki-laki apalagi kalau perempuan. Walaupun belum makan apapun. Kecuali ASI. Tetap harus dicuci. Bayi ini sudah merangkang. Ngana-ngana Pak. Nguyuh ngana-ngana. Namanya bayi Pak. Gak punya aturan. Ya. Dan tidak izin dulu sama orang tuanya. Pak aku nguyuh. Oh bayi Pak. Akhirnya kemana-mana. Teledor. Tidak dipel segera. Padahal di situ kadangkala engkau sholat. Di tempat itu kadangkala ibunya sholat. Maka perhatikan najis-najis ini. Karena sesungguhnya itu adalah menyebabkan tidak sahnya sholat. Karena itu menjadi pembahasan penting dalam agama kita. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah al-asya allati qamad dalil ala najasatiha. Berikut ini beberapa jenis-jenis yang disebutkan dalam dalil akan najisnya. Sehingga perlu kami sampaikan, najis itu apabila agama ini mengatakan itu adalah najis. Kalau tidak, maka tidak najis. Walaupun itu kotor. Kotor karena tanah, kotor karena faktor yang lainnya. Kotor, ya betul kotor. Tapi agama ini tidak mengatakan itu najis. Debu. Debu itu kotor atau bersih, Pak? Nah, jogane jenengan katah lemah, bocah pada dolanan, gawani pasir lemah, itu kotor atau bukan? Kotor, tinggal disapu selesai. Tapi itu suci. Bahkan tayamum itu pakai debu. Bukan kemudian ini najis, tidak. Harus dibedakan. Sehingga najis itu sesuatu yang dipertegas dalam syariat kita, itu najis. Kalau tidak ada dalil, maka jangan kita katakan itu adalah apa? Najis. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, contohnya adalah baulul adami wa adratuhu wa qai'uhu. Baulul adami. Baulul adami artinya kencingnya manusia. Dan kotorannya manusia. Kotoran difahami ya Pak ya? Kotoran manusia banyak, Pak. Yang keluar dari telinga, bau, itu juga kotoran. Kotoran dari mulut, riak, dahak, itu kotor. Umbel, tahu umbel apa? Sing kental banget itu, Pak. Nah, tuh. Ijo warnanya maningnya. Itu kotoran. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kotoran yang keluar dari dubur. Itu yang dimaksudkan. Harus dipertegas. Nanti kalau cuma kotoran, kotoran kayak banget itu, Pak. Tapi bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita masuk pada pembahasan. Adapun waqai'uhu tentang muntahan. Beliau memasukkan jenis yang najis adalah muntahan. Beliau menyebutkan hal itu dalam kitab ini. Illa balus sabil ladzi lam ya'kulu ta'am. Kecuali air kencingnya bayi yang belum makan apapun kecuali ASI. Firash fayakfi birashihi. Cukup dengan diperciki cara membersihkannya. Tetapi tetap itu masuk pada jenis najis yang harus kita bersuci dengannya. Kalau sampai tidak dibersihi, maka itu tetap najis. Harus diperhatikan itu. Di hadis Ummu Qais bin Muhsin atau Mihsan, annaha atat bibnin laha saghir lam yaqulu ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais bin Mihsan suatu hari beliau mengatakan, aku datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan di waktu itu aku membawa bayiku laki-laki yang masih kecil yang belum makan apapun kecuali ASI. Saya bawa itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fa ajlisahu fi hijrihi. Maka Rasul menggendongnya dan mendudukkan di pangkuannya. Yani mengendongnya di pangkuannya. Fabala ala sawbihi, bayi tersebut kencing mengenai pakaian Rasul alaihi salatu wasalam. Fad'a bima'in, maka Rasul meminta untuk diambilkan air. Fa nadhahu wa lam yaghsilhu. Rasul kemudian menyiraminya dan tidak mencucinya. Layaknya pakaian dewasa. Menyiraminya. Nadhahu itu lebih daripada memerciki. Ambil air, disiramkan. Bagaimana caranya supaya air yang kita siramkan ini lebih banyak daripada air kencing bayi tersebut. Jadi bukan, apalagi cuma disemproti pakai semprotan manuk, Pak. Yang ngabut. Oh, ini ya kurang, Pak. Ya. Nabi tidak seperti itu praktiknya. Nabi mengambil air dengan ember atau gayung, nadhahu. Nadhahu itu kalau pakai tangan kemudian disiramkan begitu. Kalau bahasa kita yurash itu kan diambil kemudian diperciki begini. Nah, dalam hadis ini sembari beliau membolehkan diperciki tetapi harus banyak juga mengambil air dengan tangannya dan dituangkan. Ya akhirnya basah. Iya, basah. Tapi dengan itu syariat sudah mencukupkan untuk engkau bisa menggunakannya sholat. Karena kadangkala kita sedang bepergian, tidak membawa ganti, dan bayi kita kencing. Urusannya adalah apa? Nanti akan sholat. Kalau urusannya ini di rumah nanti ganti baju gak apa-apa. Gak usah diperciki. Ya silakan saja. Ganti baju. Tapi dalam syariat kita ada aturannya. Jangan dikatakan itu bukan najis dan jangan pulang kau menganggap itu najis yang berat. Cukup bagimu menuangkan air pada najis tersebut. Walam yaghsiluhu, dan Nabi tidak mencuci pakaiannya. Amma baul ghulam alladhi yaqulu ta'am. Adapun bayi laki-laki yang sudah makan makanan. Bayi itu kalau saya mau bertanya. Apakah ada umur tertentu bayi itu makan roti, Bapak? Ada yang tahu? Sepertinya masing-masingnya, ya ketika ini masih ASI, kadangkala sudah dicicipi makanan apa, roti kecil atau roti yang sudah. Nah, kalau sudah masuk padanya roti atau makanan selain ASI, maka sudah tidak berlaku lagi hukum tadi di atas, hanya diperciki atau disiram dengan air. Nah itu kalau makan obat, kan dia sudah makan selain ASI, itu lain Pak. Itu karena faktor sakit. Faktor apa? Sakit. Maka dia dikasih obat. Hukum aslinya dia belum mau makan Pak. Nah itu yang dikasih pisang ambon. Kadangkala dia Pak ya. Bayi mbak limang dina dikasih pisang ambon. Supaya kotorannya tidak cair. Supaya agak sedikit kental. Wallahu alam dalam kesehatan saya tidak tahu. Sang bayi itu belum mau. Yang dimaukan di sini adalah sang bayi itu sampai pada satu umur di mana dia sudah yashtahi, ingin makan selain ASI. Kalau itu kan kepaksa bayi, orang ngerti simpli jijeli. Ya bayi ini orang gelem bisa nolak, pokok orang gelem ya, betul mungkin pang bayi. Diwei gedang ya leg bae. Kanak-kanak jangan kira maku, weteng kurung kuat. Diwei gedang. Nah, apalagi gedang apa itu yang agak kecut? ASEAN itu. Gedang kelutuk. Wah, wow, bahaya temen. Wijine niku, Pak. Ya. Saya tidak tahu persis apakah itu berbahaya, tetapi bukan faktor itu. Yani sampai bayi itu mau makan makanan selain ASI. Wa kana wa kadabul jariyah fa in yughsal ka baulil kabir. Adapun kalau bayi perempuan itu dari semenjak dia lahir walaupun belum makan apapun kecuali ASI sudah dicuci sebagaimana orang yang dewasa, tidak cukup hanya diperciki saja. Kalau ada yang bertanya apa hikmahnya itu dibedakan, wallahu a'lam. Kalau kita tidak tahu, janganlah engkau mencari tahu dan kemudian engkau menolaknya. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, itu aturan agama berarti. Selesai. Tidak butuh kita untuk mencari tahu. Harus tahu kita apa hikmahnya. Kalau enggak ada hikmahnya, buat apa kita lakukan? Wah, jangan seperti itu, Pak. Kita ini orang muslim. Ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Kita selalu siap mendengar. Dan kita selalu siap taat dengan aturan-aturan dalam syariat kita. Yang kedua, adamul masmu' al-adamu al-masfuh min al-hayawan al-ma'kul. Amma adamu alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahirun liqalihi ta'ala aw daman masfuhan wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsabu. Yang berikutnya, yang najis adalah darah yang terpancar. Darah yang terpancar. Misal seperti menyembelih hewan al-makul yang halal dimakan, dagingnya, sapi, atau kambing, atau ayam, darahnya apa memancar. Bahasa kitanya muncrat nopong ya, mandur lah. Darah itu yang nyembur itu hukumnya najis. Hukumnya apa? Najis. Amma dam alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruq, adapun darah yang masih di daging atau mungkin di urat-urat dalam daging, fa innahu tahir, maka hukumnya adalah suci. Kenapa? Dikarenakan ketika Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang 145 tentang berbagai macam najis-najis, Allah sebutkan audaman masfuhan. Termasuk dari yang najis-najis adalah darah yang terpancar. Artinya kalau kita masak atau kita membakar daging, ya kadangkala di sela-sela daging itu masih ada apa? Darahnya. Kita sudah cuci, masih ada darahnya, Ketika kita bakar itu, mungkin ada, tetapi itu bukan najis. Dan kita tidak sengaja-sengaja makan darah. Bisa difahami hadirin? Ya. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsabu, itu darah yang terpancar ketika menyembelih. Ada khilaf di antara para ulama tentang darah manusia yang terpancar ketika luka. Apakah itu najis? Kita ke perang umpamanya, kemudian pas kena nadi atau urat, mengeluarkan darah jumlah banyak. Itu najis kah? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang rajih adalah tidak najisnya hal itu. Dulu sahabat ketika ribat jaga malam di perbatasan-perbatasan, di antara mereka sedang melakukan ibadah salat malam dan dipanah oleh musuh, tembus luka, memancarkan darah. Tapi karena dalam keadaan salat, dinikmati salat itu, luka tadi tidak terasa. Panah lagi yang kedua, panah lagi yang ketiga, sampai terjatuh, tersungkur, meninggal dunia. Salatnya tidak batal. Dia tetap melanjutkan apa? Salat. Di zaman dulu perang itu dengan pedang, tombak dan panah, yang lukanya menganga. Tapi tetap mereka salat walaupun dalam keadaan apa? Luka yang menganga. Bisa difahami hadirin? Dengan dalil ini bahwasanya darah manusia yang ketika dia hendak melakukan ibadah salat, umpamanya sekarang ini Allah takdirkan umpamanya kecelakaan, darahnya keluar terus dari hidung, di sumpel, di perban, keluar. Lah dia mau sholat. Pembahasannya sampai ke situ. Apakah kita mengatakan, oh jangan sholat, darahnya masih keluar? Oh ya tidak. Kita katakan, tetap wajib sholat. Tepat waktu. Jangan diundur, bisa jadi engkau mati karena luka yang parah itu. Kita ingatkan, mas, ini sudah azan duhur, nyenengan urung sholat. Oh ya sholat. Pas lagi sholat, keluar darahnya. Kepala, gerak sedikit saja bisa keluar darah. Sholatnya bagaimana? Tetap sah. Karena itu yang rajih, tidak najis. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah baulu warasin. Kencing dan waras. Kencing dan kotoran, begitu. Raus itu kotoran. Tapi berkaitan dengan bukan manusia, hewan. Air kencing dan kotoran. Kullu hayawanin gharima kullu lahmi. Yang tidak halal dimakan dagingnya. Kucing, namanya. Mari ditanyakan, kucing. Kucing halal apa haram? Haram. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia siba, termasuk binatang buas. Tidak halal dimakan. Nah, bagaimana dengan kencingnya? Kucing itu macam-macam. Kucing ada yang terdidik dan kucing yang tidak terdidik. Yang terdidik mungkin ada tempat khusus untuk dia berak kencing pakai apa itu namanya, kerikil yang saya tidak tahu persis karena saya nggak pernah ngurusi kucing, nggak pernah pak, walaupun di rumah ada kucing kadangkala. Nah, ketika memang itu najisnya bisa terjaga, dipastikan dia terdidik, kencing di situ, beraknya di situ, monggo jenengan pelihara itu. Tapi kalau dia tidak terdidik, kencing semaunya, wah ini bahaya. Apalagi berak di mana-mana. Di samping kotorannya itu juga mengandung mungkin bakteri atau apa yang tidak baik bagi kesehatan orang. Itu di sisi lain adalah najis. Ya, kan ada penghobi kucingnya bagi ya? Ada. Kalau burung bagaimana burung? Kotoran burung? Burung itu halal dimakan. Kotorannya tidak najis, tetapi juga harus hati-hati kalau terhirup juga bisa bahaya, namanya kotoran. Nah, wong burung saja itu pernah kejadian. Dikasih makan, dikasih fur, dikasih air full. Ini kira-kira 5 hari enggak habis. Ditutup pakai kerodong. Kira-kira besok ketika pulang, makanannya masih ada, minumannya masih ada. Begitu pulang, sudah mati, Pak. Kenapa? Karena uap kotorannya dihirup oleh burung itu dan mati. Dia lihat makanannya masih ada, minumannya masih ada. Ternyata tidak cukup makan dan minuman. Kotorannya juga harus dibuang. Tetapi itu tidak najis. Karena yukal, bisa dimakan dagingnya. Adapun pembahasan kita ini adalah hewan yang tidak halal dimakan. Kalhir, seperti kucing. Walfar, tikus. Tikus boleh atau tidak dimakan, Bapak? Tidak boleh. Kenapa? Hewan yang diperintahkan untuk kita membunuhnya, maka hukumnya haram itu dikonsumsi. Karena pasti diperintahkan untuk hewan itu dibunuh, karena itu rusak. Hewan yang menimbulkan kerusakan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti tikus. Ular termasuk hewan yang diperintahkan untuk kita membunuhnya. Maka kotorannya najis. Nah, sekarang kalau kayak katak, ini hewan dilarang untuk dibunuh. Maka hukumnya mengkonsumsinya bagaimana, Pak? Jenengan bisa mengkonsumsi tanpa membunuh? Urip-urip dipangan, Pak, dileger sini ku. Mlebu weteng cebong tok ngobang wetenge, Pak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl difda. Disebutkan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram dalam bab al-at'imah, hadis yang terakhir. Nabi itu melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an qatl difda, untuk membunuh katak. Dengan dalil ini, katak hukumnya haram dikonsumsi. Walaupun kacak apa, walaupun kodok hijau, mungkin sudah berubah warna jadi kodok oranye ya. Karena mungkin dikasih jeruk, Pak, tetap saja katak hukumnya haram. Walaupun mungkin tidak berbahaya bagi kesehatan. Orang mengatakan itu, kalau yang kodok buruk-buruk itu, atau kodok yang itu beracun. Kalau yang katak hijau, katanya enak. Namanya apa, Pak? Nah, niku, apa? Suike. Nggih. Makanan Jepang apa nggih, Pak, nggih? Tetap enggak boleh. Tetap tidak boleh. Hukumnya haram. Ada pertanyaan mungkin? Enggak, Pak. Kurang jelas, Pak? Transfusi darah. Terus? Transfusi darah tidak halal, haram, Pak. Itu halal. Itu membantu. Dan itu tidak dikonsumsi. Apa dikonsumsi, Pak? Darahnya? Itu Dracula, Pak. Ngakhir. Ya, itu tidak. Yang kita bahas di sini, apakah itu, ya, ada faktor ngalirnya berarti, Pak, ya. Apakah itu termasuk najis? Tidak. Karena darahnya manusia. Darah insan yang tadi kami sampaikan, kalau seandainya darah manusia yang terpancar itu najis, maka sahabat yang luka dalam keadaan dia sholat, tetap sholat, itu disalahkan. Ternyata tidak disalahkan, dia tetap sholat. Dan dulu banyak sahabat-sahabat yang luka dalam perang tetap melakukan apa? Sholat. Tidak masalah. Apalagi transfusi darah itu, darahnya itu Kalau dikonsumsi itu menjadi sebuah pembahasan. Ya, didih jadinya, Pak. Tahu didih, Bapak? Didih darah manusia. Wah, mengerikan sekali itu. Kalau transfusi darah, halalan taiban. Boleh, itu ada termasuk pembantu. Apakah air mani najis atau tidak? Air mani tidak najis. Ada pembahasannya di berikutnya. Yang najis air madi dan air wadi. Air wadi, madi tahu? Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau yang madi keluar sebelum keluarnya air mani. Yang cairannya lengket, bening. Dan itu keluar karena ada syahwat. Kalau air maninya, kalau air madi itu tidak terpancar. Tidak terasa keluarnya. Tahu-tahu di ujung kemaluan pliket saja begitu. Tapi kalau mani, ini ada duf'ah. Ada dorongan. Dan setelah keluarnya, seorang sudah tidak lagi selera untuk melakukan hubungan. Dan baunya khas. Ini tidak najis. Apakah ada dalilnya? Ada. Nanti ada pembahasannya insyaAllah. Adapun yang wadi adalah tetesan air kencing yang terakhir. Dan itu najis. Orang sudah selesai kencing, sudah dia istinja, sudah dia cebok, dimasukkan ke celana. Tiba-tiba kok gemleser, gemleser. Ngerti gemleser, Pak? Seler begitu. Segera dibuktikan. Jangan teledor. Lihat, oh iya betul. Ini celana dalamnya, pesing. Ke uye siapa ya? Uye bocah apa yuku ya? Ya uye nyenengan, Pak. Jangan gleser itu madi yang keluar. Ya, wadi yang keluar. Wallahu alam bisawab. Demikian. Kalau sudah makan susu kaleng, berarti itu bukan ASI lagi, Pak. Berarti dia sudah menghendakinya. Iya. Jadi takarannya adalah ketika masih hanya ASI saja. Kalau ada tambahan susu formula itu, maka itu sudah harus dibersihkan. Begitu, wallahu alam. Demikian, ya. Nombor, monggo. Ini sudah bunyi belum? Oh, sudah ya? Ah. Nombor, Mas. Kalau bayi yang belum makan apapun, kalau syariat ini hanya sekedar menumpahkan air cukup, cukup berarti. Begitu. Diperciki dengan banyak airnya, cukup. Dengan itu dipastikan hilangnya air, hilangnya najis itu. Hilangnya di situ. Karena itu syariat yang membolehkannya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.